Jangan berani, aku tak ingin berakhir. Satu jam saja, ku ingin diam berdua, mengenang yang pernah ada. Jangan berakhir, karena esok takkan lagi. Satu jam saja, hingga ku rasa bahagia, mengakhiri segalanya. Tapi kini tak mungkin lagi, katamu semua sudah tak berarti. Satu jam saja, itu pun tak mungkin, tak mungkin lagi. Jangan berakhir, ku ingin sebentar lagi. Satu jam saja, izinkan ku merasa, rasa itu pernah ada. Jangan berakhir, karena esok takkan lagi. Satu jam saja, hingga ku rasa bahagia, mengakhiri lagi. Katamu semua sudah tak berarti. Satu jam saja, itu pun tak mungkin, tak mungkin lagi. Sebentar lagi, satu jam saja, izinkan aku merasa, rasa itu pernah ada. Izinkan aku merasa, rasa itu pernah.